Fiqih Islam. Fiqih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan makna khuf dan apa yang dimaksud dengan mengusap khuf. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait pembahasan hikmah mengusap khuf. Kemudian juga syarat bolehnya mengusap khuf. Kemudian bagian mana yang diusap dan yang lainnya. Pendengar, hikmah mengusap khuf adalah untuk mendatangkan kemudahan dan keringanan bagi setiap muslim. Kesulitan yang dihadapi barangkali adalah kesulitan untuk melepas khuf dan mencuci kedua kaki. Apalagi saat musim dingin atau ketika mendapati cuaca yang amat dingin. Begitu pula kesulitan tersebut bisa jadi didapati ketika safar yang biasanya terjadi ketergesa-gesaan sehingga sulit untuk mencuci kaki secara langsung. Pendengar, syarat yang harus dipenuhi agar dibolehkan mengusap khuf adalah sebelum mengenakan khuf dalam keadaan bersuci atau berwudu atau mandi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad rahimahumullah dari jalur sahabat mulia Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, pada suatu malam, di suatu perjalanan aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu aku sodorkan pada beliau sallallahu alaihi wasallam bejana berisi air. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya, lengannya, mengusap kepalanya. Kemudian aku ingin melepaskan sepatu beliau sallallahu alaihi wasallam, namun beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Famasaha alaihima. Artinya, biarkan keduanya untuk tetap kukenakan, karena aku telah memakai keduanya dalam keadaan bersuci sebelumnya. Lalu beliau cukup mengusap khufnya saja. Syarat ini, yaitu mengenakan khuf dalam keadaan sudah bersuci dengan sempurna, adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. Adapun syarat yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa khuf tersebut harus menutupi kaki yang wajib dibasuh saat wudu, atau harus kokoh dan kuat digunakan untuk berjalan, maka tentang hal ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawanya tentang lemahnya pendapat tersebut. Pendengar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, mengusap khuf disebutkan secara mutlak dan diketahui bahwa cacat ringan secara adat yang didapati pada khuf seperti adanya belahan, sobekan, lebih-lebih lagi jika khuf tersebut sudah lama dikenakan dan para sahabat di masa dahulu kebanyakan miskin yang tidak mungkin mereka terus menggunakan khuf baru. Sehingga pendapat yang tepat adalah masih bolehnya mengusap khuf yang cacat seperti ada sobekan selama masih disebut khuf dan selama masih kuat untuk digunakan berjalan. Pendengar, bagian khuf yang diusap bukanlah seluruh khuf, atau bukan pula pada bagian bawah yang biasa menginjak tanah atau kotoran. Dalam Islam, ketika berwudu, bagian khuf yang diusap adalah bagian punggung khuf atas. Jadi, cukup bagian atas khuf yang dibasahi lalu khuf diusap, atau tidak perlu air dialirkan. Sebagaimana definisi mengusap mashh yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalilnya adalah sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud dari jalur Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun, sungguh aku sendiri telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khufnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keringanan mengusap khuf di sini bukan selamanya. Ada masanya yang dibatasi oleh ajaran Islam. Bagi orang yang mukim atau tidak melakukan perjalanan jauh, jangka waktu mengusap khuf adalah sehari semalam atau 1 kali 24 jam. Sedangkan untuk musafir, selama 3 hari 3 malam, atau 3 kali 24 jam. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis dari Sofan bin Asal. Ia berkata, فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا وَلَا نَخْلَعَهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا نَخْلَعَهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَهُ. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengusap khuf yang telah kami kenakan dalam keadaan kami suci sebelumnya. Jangka waktu mengusapnya adalah 3 hari 3 malam jika kami bersafar, dan 1 hari 1 malam jika kami mukim. Dan kami tidak perlu melepasnya ketika kami buang hajat dan buang air kecil kencing. Kami tidak mencopotnya selain ketika dalam kondisi junub. Kemudian pendengar, kapan dihitung 1 kali 24 jam bagi yang mukim atau 3 kali 24 jam bagi musafir? Pendengar, dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah disebutkan bahwa hitungannya adalah dimulai dari mengusap pertama kali setelah berhadas. Pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Auza'i, An-Nawawi, Ibnul Munzir, dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Karena Nabi Muhammad SAW katakan musafir mengusap atau yang mukim mengusap. Ini menunjukkan bahwa waktu permulaan sebagai hitungan memulai mengusap adalah ketika mengusap khuf pertama kali. Demikian pemahaman zahir dari hadis tersebut. Sebagai contoh, misalnya Ahmad berwudu sebelum memulai safar pada pukul 6 pagi. Pada pukul 9 pagi, wudu Ahmad batal karena hadas kecil. Misalnya kentut. Namun ia berwudu pada pukul 12 siang saat akan melaksanakan sholat zuhur. Maka pada pukul 12 mulai hitungan 3 kali 24 jam bagi Ahmad. Jadi setelah 3 kali 24 jam, yaitu pukul 12 siang, 3 hari berikutnya. Masa mengusap bagi Ahmad telah selesai. Pendengar, adapun cara mengusap khuf yang benar adalah setelah berwudu secara sempurna, lalu mengenakan khuf. Kemudian setelah itu tatkala ia ingin berwudu, cukup khuf saja yang diusap sebagai ganti dari mencuci atau membasuh kaki. Keringanan seperti ini diberikan bagi orang mukim selama 1 kali 24 jam dan bagi musafir selama 3 kali 24 jam. Namun ketika seorang terkena hadas besar yaitu junub, maka wajib baginya melepas sepatunya saat bersuci. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis Sofan tersebut. Jadi, mengusap khuf itu menjadi batal apabila ada salah satu di antara 3 pembatalnya. Yang pertama, berakhirnya masa mengusap khuf. Yang kedua, terkena junub. Dan yang ketiga, melepas sepatu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.